pemimpin agama penceramah atau pemimpin agama pelaku? Sebuah tanya yang perlu jawaban tuntas. Mengapa? Karena seringkali pemimpin agama hanya mampu menjadi penceramah, menceramakan hal-hal yang baik bagi umat, dan meminta umat tak sekedar mendengar, tapi melakukan apa yang menjadi tuntutan agama. Tapi sayang, ironis, mengerikan, dalam kenyataan menjadi berbeda. Seringkali pemimpin agama justru memimpin pelanggaran dari apa yang diyakininya. Belum-belum lagi pada dirinya, ia melanggar tiap apa yang diceramakannya. Dalinya sangat sederhana, itu kan cuma ceramah. Ternyata banyak ceramah hanyalah barang dagangan yang diperjualbelikan. Ini sangat mengerikan. Karena itu tidak heran kalau muncul berbagai kekacauan dalam kehidupan keagamaan. Alangkah indahnya, alangkah menyenangkannya, alangkah luar biasa jika tiap pemimpin agama dari agama apapun tak sekedar penceramah, tapi mereka menjadi model karena mereka melakukan apa yang mereka ceramakan. Mereka menjadi model karena mereka melakukan di dalam kehidupan yang bisa dilihat oleh umat, dan umat menjadi pengikut yang baik untuk mengikuti nilai-nilai tinggi yang didemonstrasikan. Ya, pemimpin agama adalah panutan. Salah dikerjakan, itu sangat mengerikan. Tepat dia lakukan, sangat memberi harapan. Bukankah pepatah kita berkata, guru kencing berdiri, murid kencing berlari? Betapa mengerikannya kalau sang guru adalah pemimpin agama. Maka daya rusaknya akan jadi sangat luar biasa. Sebaliknya, kemampuan merubah dan memberikan harapan akan masa depan, itu pun akan menggembirakan. Karena itu, gugatan demi gugatan patut diajukan kepada para pemimpin agama, supaya kita tak lagi sekedar berkata-kata, berceramah tentang kebenaran, tapi melakukan dalam kehidupan. Itulah yang terbaik yang bisa dijalankan. 1000 perkataan tak memberikan harapan. Sebuah tindakan melahirkan kegairahan, menciptakan perubahan. Apalagi kalau 1000 tindakan yang muncul dari 1 perkataan, betapa luar biasanya. Pemimpin agama mempunyai kontribusi yang besar untuk menciptakan masa depan yang penuh harapan. Pemimpin agama tak boleh terjebak hanya sekedar berceramah, tapi selamat menjadi pelaku yang bisa digugu, ditiru. Bersama saya, Bigman Sirait.